Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan membaca tasyahud redaksi dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Redaksi tasyahud riwayat Ibnu Abbas, kalimatnya adalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. At-tahiyyat al-mubarakat. Segala bentuk penghormatan yang penuh berkah. Segala bentuk keagungan yang penuh berkah. As-salawatu at-tayyibat. Dan semua bentuk salat serta kebaikan. Lillahi itu milik Allah. Assalamualaika ayuhan nabi. Keselamatan untukmu wahai nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan untuk kami dan untuk para hamba Allah yang saleh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan insyaallah tasyahud ini, redaksi tahiyat ini cukup ma'ruf di masyarakat kita, bahkan menjadi salah satu kurikulum yang diajarkan kepada anak-anak melalui lembaga pendidikan Al-Ma'arif sebagaimana yang ma'ruf kita ketahui di masyarakat. Sehingga barangkali banyak jamaah yang sudah menghafalnya. Baik, kita langsung menuju pada sumber bacaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Fa kana yaqulu at-tahiyyatul mubarakatus salawatu at-tayyibatu lillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami surat dalam Al-Qur'an, dan beliau membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Tayyib. Dan kemarin kita telah sampaikan bahwa untuk At-Tahiyyat Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaq alaih, sedangkan Tahiyyat Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Kemudian kita beralih ke bacaan yang ketiga. Bacaan tahiyyat yang ketiga adalah Tahiyyat Ibnu Umar. Tahiyyatnya Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa tasyahud berikut. At-tahiyyatu lillah. As-salawatu at-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian kita coba lihat sisi perbedaannya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi di sini ada tambahan apa? Wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam tasyahudnya Ibnu Umar di situ ada tambahan abduhu wa rasuluh. Baik, sehingga kalau kita perhatikan sebenarnya susunannya tidak jauh-jauh beda ya. Kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Kalau tasyahudnya Ibnu Umar, at-tahiyatu lillah as-salawatu wat-thayyibat. Sehingga di situ tidak ada wa. Kemudian syahadatnya tidak ada wahdahu la syarikala. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam tasyahud Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Umar ada tambahan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Baik. Karena itu sebenarnya perbedaannya tipis. Maka jamaah bisa menghafal, sehingga Anda kalau menghafal tasyahud Ibnu Umar dengan tasyahud Ibnu Mas'ud, berarti dapat dua tasyahud yang bisa dihafal. Dan di sini tidak ada wa. At-tahiyatu lillah as-salawatu at-tayyibat. At-tahiyatu lillah as-salawat at-tayyibat. Tidak ada kata sambung, kata hubung wa. Baik. Kita langsung menuju sumber bacaan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau membaca tasyahud at-tahiyatu lillah as-salawatu thayyibat. Hadisnya riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahumullahul jami'. Tayyib. Kemudian kita beralih ke bacaan tahiyat yang keempat. Bacaan tasyahud Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya dan nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Abdullah yang ma'ruf nama aslinya adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Berasal dari Bani Ash'ari yang ada di Yaman, datang ke Madinah untuk belajar Islam dan punya kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara keistimewaan Abu Musa Al-Ash'ari adalah suaranya yang sangat indah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada beliau, laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Dawud. Engkau telah diberi salah satu di antara keindahan suaranya Nabi Dawud alaihissalam. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian duduk tasyahud, pertama yang hendaknya dia baca adalah kalimat at-tahiyatu thayyibatu shalawat. At-tahiyatu thayyibatu shalawatu lillah. Di sini perbedaannya dengan Ibnu Abbas. Kalau dalam tasyahudnya Ibnu Abbas, kata lillah ini ditaruh di setelah at-tahiyat. At-tahiyatu lillah as-salawat at-tayyibat. Kalau di sini enggak. Kata lillah itu ditaruh di lafaz belakang kalau dalam tasyahudnya Ibnu Abu Musa. Kalau dalam tasyahudnya Ibnu Umar ya, bukan Ibnu Abbas, kata lillahnya ada di setelah at-tahiyat. At-tahiyatu lillah as-salawat at-tayyibat. Kalau ini beliau diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyatu thayyibatu shalawat lillah. At-tahiyatu thayyibatu shalawat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nah. Sumber bacaan bahwa Abu Musa mengajarkan tata cara sholat yang lengkap seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, idza qa'adtum litasyahud, jika kalian duduk untuk tasyahud maka baca kalimat berikut. At-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Hanya perbedaan di susunan, kemudian perbedaan di adanya huruf wa atau tidak. Sehingga kalau jamaah bisa kumpulkan dan bisa banding-bandingkan, insyaallah lebih mudah bagi kita untuk menghafalkannya. Kemudian bacaan yang kelima. Bacaan tasyahud Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pernah berkhutbah mengajarkan tasyahud berikut. At-tahiyyatu lillah. Az-zakiyatu lillah. At-tayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan dan mengajarkan redaksi tasyahud dengan banyak pengulangan. At-tahiyyatu lillah. Az-zakiyatu lillah. Lillahnya diulang. At-tayyibatu shalawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini tidak ada wa barakatuh ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin sampai akhir tasyahud. Baik. Sumber bacaan dari Abdurrahman bin Abdul Qari bahwa beliau pernah menyaksikan Umar mengajarkan tasyahud di atas mimbar. Dan ini yang kemarin disinggung oleh Imam Ibn Utsaimin. Dan waktu itu Umar jadi khalifah. Beliau mengajarkan tasyahud di atas mimbar ketika beliau jadi khalifah. Berarti jauh setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, kemudian digantikan oleh Umar. Dan kemudian Umar ketika ceramah, beliau mengajarkan tasyahud dengan lafaz seperti ini. Sehingga ini dijadikan dalil oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa assalamu alayka tidak diubah menjadi assalamu ala nabi, sehingga tetap dibaca assalamu alayka. Kemudian bacaan yang keenam, bacaan tasyahud Aisyah radhiyallahu anha dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa Aisyah mengajari beliau lafaz tasyahud. At-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. At-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. Sehingga ada jajar berapa ini? 4 ya. At-tahiyyat at-tayyibat as-salawat az-zakiyat 4. At-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyat lillah. Baik, Anda hafalkan ini. At-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. Assalamu 'alan nabi. Nah, kalau di sini Aisyah mengajarkan apa? Assalamu 'alan nabi wa rahmatullah. Assalamu 'alaina wa 'ala ibadillahi salihin. Sehingga dalam versi tasyahudnya Aisyah, beliau sama sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyampaikan salam itu langsung dengan kalimat assalamu 'alan nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari Al-Qasim bin Muhammad, beliau meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika beliau tasyahud, beliau membaca kalimat di atas. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, kemudian Imam Malik dalam Al-Muwatta, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah. Tentang, coba kita lihat ya, Di sini Aisyah radhiyallahu anha menggunakan lafaz assalamu ala nabi wa rahmatullah. Dan itu kemarin sudah kita singgung bahwasanya ini adalah bagian dari ijtihadnya sebagian sahabat. Dan apakah kita boleh meniru seperti ini? Insyaallah kalau Anda terapkan sebagaimana tasyahudnya Aisyah radhiyallahu anha, silahkan. Baik. Karena Aisyah mengajari dengan redaksi seperti itu. Dan dohirnya itu diajari oleh Nabi SAW. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad ini siapa? Sehingga beliau diajari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Al-Qasim bin Muhammad ini keponakannya Aisyah. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Sehingga Muhammad di sini Muhammad bin Abu Bakar, salah satu anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau seorang tabi'in, tinggal di Madinah dan salah satu perawi hadis, dan beliau termasuk di antara fuqaha us-sab'ah, tujuh fuqaha yang ada di zaman tabi'in. Jadi ada tujuh fuqaha yang mereka menjadi mufti di Madinah dan beberapa kota yang lainnya di zaman tabi'in. Pertama adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Ada fuqaha us-sab'ah, tujuh fuqaha. Pertama Sa'id ibn al-Musayyib. Yang kedua Urwah ibn Zubair. Dan ini juga keponakannya Aisyah dari jalur Asma, karena Urwah itu anaknya Asma. Al-Qasim bin Muhammad. Muhammad saudara Aisyah. Sehingga Al-Qasim juga keponakannya Aisyah. Dan seperti itulah Aisyah radhiyallahu anha ngajari keponakannya karena beliau enggak punya anak. Sehingga ilmu beliau ditularkan kepada para tabi'in yang itu merupakan keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Mereka mahram sehingga bisa tatap muka, bisa masuk ke rumah bibinya. Kemudian yang keempat Kharijah bin Zaid. Yang kelima Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Kemudian yang keenam Sulaiman bin Yasar. Dan yang ketujuh adalah Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Haulai al-fuqaha us-sab'ah. Mereka adalah tujuh ulama besar di zaman tabi'in. Nah. Karena mereka menjadi pemberi fatwa di kota Madinah. Dan mereka dikenal dengan sebutan khusus fuqaha us-sab'ah. Salah satunya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Tayyib. Dan riwayat Aisyah ini dinilai sahih oleh Syalbani. Dan di sini saya membawakan riwayat Aisyah sebagai riwayat terakhir untuk redaksi tasyahud. Sehingga kita punya 6 ya. Kita punya 6 redaksi tasyahud. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Musa al-Ash'ari, Umar ibn al-Khattab, dan Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau Bapak Ibu bisa menghafal 3 atau 4, insyaAllah sudah cukup bagus. Agar tasyahud yang kita baca tidak otomatis. Minimal 2 ya, yang sering kita kenal. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. At-tahiyyatu lillah. Wassalawatu wattayyibat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ada yang bisa tambahkan misalnya. At-tahiyyatu lillah as-salawat at-tayyibat. Yang itu merupakan tasyahudnya Ibnu Umar. Kalau mau ditambahi dengan Aisyah radhiyallahu anha. At-tahiyyatut tayyibatus salawatuz zakiyatu lillah. Lanjutnya kurang lebih sama. Dan yang assalamu ala nabi hanya di 2 tasyahud, pertama Ibnu Mas'ud dan yang kedua Aisyah radhiyallahu anha. Tayyib. Selanjutnya kita beralih kepada tafsir bacaan tasyahud. Setelah kita menyebutkan 6 redaksi tasyahud yang semuanya mirip-mirip, maka tafsirnya saya taruh di belakang, sehingga saya kumpulkan dulu redaksi-redaksi tasyahud, baru kita akan baca tafsirnya. Tafsir bacaan tasyahud. Kalimat yang pertama adalah kalimat at-tahiyat. Semuanya diawali dengan at-tahiyat, makanya sering disebut dengan tahiyat. Sering disebut dengan tahiyat, bacaan tahiyat, karena diawali dengan kata at-tahiyat. Kata ini merupakan bentuk jamak dari at-tahiyah. Merupakan bentuk jamak dari at-tahiyah. Ibnu Rajab menjelaskan, wafussirat at-tahiyatu bil mulki, wafussirat bil baqa'i wad dawami, wafussirat bis salama. At-tahiyat ditafsirkan dengan 3 tafsir. Kata at-tahiyat ditafsirkan dengan 3 tafsir. Yang pertama al-mulku, kerajaan. Yang kedua al-baqa wad-dawam. Yang ketiga as-salamah. Kata at-tahiyat ditafsirkan dengan 1 kerajaan, yang kedua keabadian, yang ketiga keselamatan. Ada yang juga menafsirkan dengan keabadian, al-baqa wad-dawam. Ada juga yang menafsirkan dengan as-salamah, keselamatan. Wal-makna, maknanya adalah an-salamata minal afati thabitunillah, bahwa segala bentuk keselamatan dari semua bentuk kekurangan, dari semua bentuk cacat, al-afat, segala bentuk kekurangan, thabitun lillah, itu semuanya milik Allah. Wajibun lahu lidhati, wajib ada pada zat Allah. Dan itu bagian dari sifat wajib Allah. Bagian dari sifat wajib Allah. Wafussirat bil'azamah, juga ditafsirkan dengan al-azamah, berarti ini tafsir yang 4. Wafussirat bil-azamah, ditafsirkan dengan al-azamah, tafsir yang 4. Yang artinya keagungan. Waqila innaha tajma'u dhalika kullahu wa ma kana bima'nahu wa huwa ahsan. Dan ada yang mengatakan tafsirnya itu mencakup itu semua. Keempat-empatnya. Sehingga apa makna at-tahiyyatulillah? Maknanya adalah kerajaan itu milik Allah. Keabadian milik Allah. Keselamatan itu milik Allah. Dan keagungan itu juga milik Allah Ta'ala. Sehingga tafsirnya ada 4. Dan semuanya bisa tercakup dalam makna kata at-tahiyyah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Anda membaca at-tahiyyatulillah, dan itu bentuk jamak, berarti kita sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan perasaan bahwa kita sedang memuji Allah, di mana kita meyakini bahwa segala bentuk kerajaan, keabadian, keselamatan, dan keagungan semuanya hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya adalah as-salawat. Kata as-salawat merupakan bentuk jamak dari kata as-salat. As-salatu jamaknya as-salawat. Dan istilah salawat di sini maknanya adalah salat yang kita kenal, ibadah salat. Sebagaimana keterangan An-Nawawi. An-Nawawi mengatakan as-salawat di sini maknanya adalah as-salatul ma'rufah. Salat yang kita kenal, yaitu salat, ibadah salat. Karena salat memiliki makna bahasa yang artinya doa, sehingga memberikan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca bacaan doa salawat. Sementara makna yang kedua, as-salat adalah makna syar'i, dan itu adalah ibadah salat yang kita kerjakan. baik salat sunnah maupun yang wajib, baik salat sunnah maupun salat wajib, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga makna salat yang artinya doa. Sehingga salat, salawat hanya milik Allah. Artinya semua bentuk doa hanya boleh ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini kita menetapkan bahwa segala bentuk keagungan, kerajaan, keabadian, keselamatan milik Allah. Itu pujian untuk Allah. Lalu setelah itu kita menyatakan segala bentuk ibadah, sholat yang kita kerjakan, doa yang kita lantunkan, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berarti kita menetapkan dua hal di kalimat at-tahiyyatu lillah was-salawat lillah. Yang pertama adalah pujian untuk Allah. Yang kedua pernyataan bahwa semua bentuk ibadah itu milik Allah. Selanjutnya kalimat at-tayyibat. Kata at-tayyibat adalah bentuk jamak dari at-tayyibah. Bentuk jamak dari kata at-tayyibah. Dan tayyib artinya baik, ya. Tayyib artinya baik. Sehingga bang tayyib itu artinya cah bagus, budiman, ya. Itu bahasa Arabnya bang tayyib, bahasa Jawanya cah bagus, bahasa Indonesianya budiman, ya, orang yang berbudi. Allah itu tayyib, innallaha tayyibun, dan dia hanya menerima yang tayyib, wala yaqbalu illa tayyiba, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf, Inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha tayyib. Dan dia tidak menerima kecuali yang baik, yang tayyib. Dan ini bagian dari nama Allah Ta'ala. Sehingga kita boleh memanggil Allah ya tayyib. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna allaha tayyib. Sehingga bagian dari nama Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu tayyib. Dan dia tidak menerima kecuali yang baik, yang tayyib. Kata An-Nawawi rahimahullah. Wat-tayyibat. Yang dimaksud at-tayyibat. Dalam tasyahud yang kita baca. Ay al-kalimatu tayyibat. Maknanya adalah. Kalimat-kalimat yang baik. Dan kalimat yang baik kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Hanya kepada Allah kembali kalimat-kalimat yang baik itu. Sehingga ketika kita mengucapkan kalimat yang baik, Alhamdulillah. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billah, Masya Allah, Tabarakallah. Dan kalimat yang baik yang lainnya, Barakallahu fikum, Assalamualaikum, Bismillah, Masya Allah. Betapa banyaknya kalimat baik yang Allah Ta'ala ajarkan untuk kita. Dan itu kalimat yang indah, itu naik menuju Allah. Dan itu yang bisa dijadikan sebagai sebab seorang hamba bisa mendulang pahala. Karena kalimat yang tayyib itu naik menuju Allah. Dan naik menuju Allah artinya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Hanya kepada Allah, segala bentuk kalimut tayyib itu naik. Ada di surat Fatir, ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Hanya kepada Allah, Al-kalimut tayyib. Kalimat-kalimat yang tayyib itu naik. Sehingga Allah sebut kalimat yang tayyib itu naik. Berarti kalimat yang tidak tayyib enggak naik. Karena enggak berkualitas. Allah enggak mau terima. Yang diterima oleh Allah adalah kalimat yang tayyib. Nah, kita biasakan ya. Lidah kita dengan kalimat yang tayyib seperti itu. Ya meskipun masyarakat umum terkadang menganggapnya itu hal yang aneh. Orang kan kalau melihat sesuatu yang mengherankan, astaga, gitu ya. Kalau mukmin melihat sesuatu yang mengherankan, subhanallah. Atau dia mengatakan, wow. Seorang mukmin melihat sesuatu yang mengherankan, masya Allah. Kita biasakan itu. Dan boleh disuarakan dengan keras biar yang lain dengar. Di tempat-tempat umum, di bandara, di terminal, di stasiun, di kantor. Membiasakan masyarakat untuk mengucapkan kalimat itu. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Nah, tapi kalau takbir, mungkin anu ya, nanti dikira teroris. Ya. Karena dikit-dikit takbir itu dikiranya radikal. Ya mungkin untuk sementara Anda bisa ganti subhanallah. Dan memang itu lafaz untuk menunjukkan keheranan. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam keheranan yang sifatnya mengingkari itu subhanallah atau Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diminta oleh para sahabat yang baru masuk Islam. Ketika beliau selesai Fathu Mekah, kemudian beliau menuju Hunain untuk melakukan peperangan berikutnya. Ada sahabat yang baru masuk Islam mengatakan, Ya Rasulullah, ija'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada kami satu pohon yang bisa kami gunakan untuk gantung senjata. Dan kami bertapa di bawahnya biar nanti senjata itu terisi. Dan itu kebiasaan jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengucapkan Allahu Akbar. Inna hassanan. Allahu Akbar. Ini apa-apaan kebiasaan orang lama. Kalian tuh baru saja masuk Islam diselamatkan dari kesyirikan kok malah minta sang nabi untuk menyediakan fasilitas kesyirikan. Sehingga beliau terheran, Allahu Akbar. Ya. Maka bisa diganti dengan kalimat misalnya subhanallah dan itu juga bentuk pengingkaran. Keheranan yang tujuannya mengingkari. Seperti yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, subhanallah. Orang Yahudi mengatakan Allah Ta'ala punya anak, subhanallah. Orang Nasrani mengatakan Allah punya istri, subhanallah. Kita keheranan, kok bisa ada orang yang meyakini seperti itu? Kita mau memaksakan aja orang Muslim itu disuruh meyakini Allah punya anak, logikanya itu nolak. Tidak mungkin Allah punya anak. Nah, sehingga kita biasakan kalimat-kalimat tayyib seperti ini. Karena di surat Fatir ayat 10, Allah Ta'ala menegaskan bahwa kalimat tayyib itu akan naik menuju Allah Ta'ala. Artinya diterima sebagai amal saleh. Kemudian kalimat az-zakiyat. Kata az-zakiyat ada dalam redaksi tasyahud Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Kata az-zakiyat adalah bentuk jamak dari az-zakiyah yang artinya kesucian. Bisa juga dimaknai dengan tumbuh. Makanya az-zakat zakah itu memiliki dua makna ya. Yang pertama apa? Suci. Yang kedua, tumbuh. Sehingga Allah sebut zakat itu mensucikan. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan mereka dari harta-harta yang haram yang barangkali masih menempel dalam keseharian kita. Nah, sehingga az-zakiyah bisa memiliki dua makna. Pertama, kesucian. Itu milik Allah. Dan yang kedua adalah bahwa keberkahan di mana amal itu berkembang hanya Allah Subhanahu wa taala hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menumbuhkannya. Di antara turunan kata ini adalah kata zakat, amalan yang membersihkan dan menumbuhkan harta. Walhamdulillah. Selanjutnya kita memberikan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala bentuk keselamatan tertuju untuk Anda wahai Nabi. Doa ini mencakup tiga bentuk keselamatan. Yang pertama adalah assalamatu fi hayati, keselamatan untuk beliau semasa hidupnya. Dan ini telah dilakukan para sahabat. Sehingga mereka mendoakan assalamu alayka ayuhan nabi. Berarti mereka mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keselamatan sepanjang beliau hidup. Yang kedua adalah keselamatan untuk beliau dari suasana mengerikan di hari kiamat. Karena termasuk doa beliau di hari kiamat adalah ucapan Allahumma salim salim. Jadi para nabi ketika mereka melihat umatnya diadili. Lalu umatnya diminta untuk meniti as-sirat. Maka banyak sekali yang gagal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma salim salim. Allahumma salim salim. Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkanlah. Ya Allah selamatkanlah. Selamatkanlah, selamatkanlah. Allahumma salim salim. Dan itu terjadi dalam suasana yang sangat mengerikan di hari kiamat. Yang ketiga adalah keselamatan untuk ajaran dan syariat agama beliau dari segala bentuk penyimpangan dan perubahan. Assalamu alayka ayuhan nabi. Termasuk diantaranya adalah kita mohon kepadamu, kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala memberikan keselamatan untuk ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dari segala bentuk penyimpangan dan perubahan. Dan Allah jaga ajaran beliau. Allah jaga. Sehingga di setiap zaman akan selalu hadir orang yang dia selalu berusaha menyampaikan Islam puritan. Islam murni. Dari generasi ke generasi. Meskipun dengan aneka pola dakwah yang berbeda-beda. Dan itu tidak pernah putus. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin. Akan selalu ada sekelompok orang di antara umatku yang mereka 'alal haqqi dhahirin, selalu menang di atas kebenaran. Kemudian yang dipanggil dengan salam, salam ini adalah gelar Nabi. Assalamu alayka ayuhan Nabi. Di sini yang dipanggil dengan gelar Nabi. Karena ketika kita memanggil dalam masalah panggilan, Allah ajarkan agar kita tidak memanggil nama beliau langsung. Ya Muhammad, itu tidak boleh. Ya Muhammad itu tidak boleh, enggak sopan. Allah berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da." Janganlah kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasul itu sebagaimana panggilan sesama kalian. Hei, Tul, mau kemana? Hei, Jo, Pak Ijo, mau kemana? Itu manggilnya pakai langsung. Wetro, ngopo? Itu panggilan langsung. Boleh langsung namanya. Tapi kalau ya Muhammad, tidak ada yang melakukannya kecuali Badui. Kecuali Badui. Sehingga dulu Badui ketika memanggil Nabi SAW, ya Muhammad. Dan itu tindakan tidak sopan. Maka Allah ajarkan jangan panggil ya Muhammad. Tapi panggil apa? Dengan menggunakan gelar. Ya Rasulullah. Ya Ayuhan Nabi. Ya Nabi Allah. Dengan menggunakan gelarnya. Ya. Makanya dalam tasyahud sekalipun, meskipun beliau sudah meninggal dunia. Meskipun Nabi SAW sudah meninggal dunia. Kita diajarkan ketika kita memanggil Nabi SAW dalam tasyahud. Kita menggunakan gelar beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya. Sebagai bentuk menjaga adab kepada beliau sekalipun beliau sudah meninggal. Lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal kenapa dipanggil? Kemarin sudah kita sampaikan keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Bentuknya adalah quwwatul istihdar. Karena perasaan kita seolah-olah menghadirkan sosok sang nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuatul istihdar. Ya kita kan boleh-boleh saja ya. Anda di kamar. Kemudian teringat keluarga yang ada di rumah. Ya. Lalu tiba-tiba kita nulis. Ya. Kita nulis. Ini surat untukmu. Wahai siapa. Begitu. Padahal. Di situ pakai kalimatmu. Dan bisa jadi. Kertas itu tidak kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Cuman kita tulismu. Atau kita mengatakan kepada benda-benda di sekitar kita. Ya. Misalnya Anda bilang kepada tanaman yang Anda rawat ya. Kamu ini mahal. Makanya yang sehat. Oh, jenenge wit-witan diomongi kan. Kamu ini mahal, makanya yang sehat. Itu ngomong sama apa? Tanaman. Ma'ruf orang seperti itu. Lho apa ngerti Pak Nek dijak omong? Ya enggak ngerti. Kadang orang berkomunikasi dengan kucing, berkomunikasi dengan kambing, ya. Ya kadang hewan ada yang memahami, ada yang tidak. Sehingga menggunakan kata gantimu itu tidak harus berada di depan orang yang menjadi sasaran bicara. Tidak harus. Boleh di tempat yang lain. Apalagi ketika orang menyampaikan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan oleh Allah kepada beliau, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada sahabatnya, waqad arimta, kita tulis cuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan inna lillahi malaikatun sayyahina fil ard. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang mereka berkeliaran di muka bumi. Mereka melakukan siyahah. Mereka berada di muka bumi. Yuballighuni an ummatis salama. Mereka menyampaikan salam dari umatku. Untukku. Sehingga kalau kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi, maka malaikat yang diutus oleh Allah untuk berada di permukaan bumi menyampaikan salam itu, dia akan mengantarkan. Ya Rasulullah, fulan menyampaikan salam kepadamu. Ini ada salam dari fulan, ada salam dari fulan. Disampaikan oleh para malaikat. Masya Allah. Sayyahina fil ard. Ada di hadis yang sahih ya. Nah. Inna lillahi malaikatun sayyahina fil ard yuballiyuni an ummatis salama. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki para malaikat yang mereka berada di muka bumi dan mereka mengantarkan salam dari umatku untukku. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad Ad-Darimi, dan statusnya hadis yang sahih. Dan kalau jamaah, kita misalnya begini, saya ingin berkenalan dengan A. Orang yang dekat dengan A adalah B. Pertama yang kita lakukan apa? Apakah langsung menghadap A? Wah, sungkan saya. Lewat pendekatan dulu. B, tolong sampaikan salam dari saya. Akhirnya B menyampaikan, ini wahai A, Anda dapat salam dari X. Oh, X itu siapa? Oh, X itu teman saya. Oh ya. Akhirnya sudah ada chemistry. Dengan apa? Titip salam. Pengenalan itu bisa dilakukan melalui menyampaikan salam, titip salam kepada orang lain. Ya, meskipun harus tahu diri ya. Misalnya, kalau sekiranya repot untuk menyampaikan salam itu, Anda jangan terlalu hobi titip salam. Karena, tolong nanti titip salam, sampaikan ke Pak Jokowi. Waduh, gimana nanti ngomongnya kan gitu? Gimana ngomongnya nanti? Sehingga Anda memberi salam untuk Nabi SAW sering-sering. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Maka malaikat akan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Miliki flashdisk belajar fikih muamalah dasar dalam 33 pertemuan. Penjelasan sangat sistematis dengan media papan tulis bersama Ustadz Ami Nurbaiz, mengacu kitab Minhajus Salikin bab fikih jual beli. Dan semua video di flashdisk ini belum pernah tayang di ANB Channel. Pembahasan meliputi materi dasar muamalah, di antaranya ketentuan umum jual beli, hak khiyar, akad salam, akad gade dan kafalah, berbagai akad kerjasama dan musyarakah, hukum perlombaan atau musabakoh, wakaf hingga wasiat, dan masih banyak pembahasan muamalah lainnya. Untuk pemesanan, hubungi ANB Store di nomor 0812-7111-1241. Jazakumullahu khairan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wafikum ya. Warakallahu. Tafadhal. Ini contoh kasusnya. Jadi semisal di kita di depan saksi kita itu ada apa namanya jemaah yang batal. Jemaah batal ya? Ya. Jadi kan dia keluar dari satu barisan, kita kan masuk ke depan. Nah, di saat pandemik seperti ini kan kita bawa sajadah sendiri, Ustaz. Nah, ini baiknya kita angkut sajadah kita, terus kita masuk ke barisan yang kosong itu. Apakah seperti itu, atau langsung aja kita masuk ke barisan yang kosong itu, Ustaz? Takutnya gerakan itu adalah masuk gerakan yang sia-sia. Gitu. Baik. Mohon jelasannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wallahu ta'ala alam, sebatas memindahkan sajadah itu bukan sesuatu yang urgent bagi orang yang sholat. Karena pada asalnya sholat itu tanpa sajadah. Sehingga dia beralaskan dengan lantai yang ada di tempat sholat, yang ada di masjid. Meskipun boleh menggunakan sajadah ketika ada kepentingan tertentu. Dan kalau misalnya Anda menggunakan sajadah lalu depan kosong, apakah boleh kita ngambil lalu maju, kemudian nanti nata sajadah di depan? Berarti ada banyak gerakan yang harus kita lakukan, ngambil, bawa sajadah, nata, baru kita diem sholat. Lanjutkan. Apakah boleh seperti ini? Dohirnya yang kami pahami ini terlalu banyak gerakan yang sebenarnya tidak urgent, tidak dibutuhkan. Apalagi ada keterangan yang disampaikan oleh sebagian ulama dalam mazhab Syafi'iyah, bahwa orang yang melakukan gerakan sampai pada posisi rukuk, ya, saya pada posisi rukuk, ngambil itu bisa jadi lebih dari rukuk karena tangan kita nyentuh tanah sejajar dengan kaki. Rukuk itu sejajar dengan tangan ditaruh di lutut. Ini tangan sampai nyentuh tanah. Nah, di posisi ini berarti ketika kita mengambil sajadah, kita melakukan gerakan yang melebihi rukuk. Dan itu dilakukan dengan sengaja, maka bisa membatalkan sholat. Maka yang kita khawatirkan kalau itu dilakukan, kami khawatir masuk dalam keterangan peringatan yang disampaikan oleh ulama tadi. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya di luar tema, ya, Ustaz. Tafadhal. Silakan. Okay. Mertua saya berutang uang 5 juta kepada saya, Ustaz. Dan beberapa bulan kemudian menawarkan ruko untuk jualan yang sudah dibayar oleh beliau, yang tujuan awalnya untuk adik ipar saya, Ustaz. Adik ipar saya tidak jadi memakai ruko itu karena istrinya hamil dan akan pulang kampung rencananya. Yang ingin saya tanyakan, apakah kalau saya bersedia menerima ruko itu, ada riba di dalamnya, Ustaz? Karena takutnya saya mendapatkan keuntungan ketika dalam masa mertua saya memiliki utang pada saya. Lalu batasannya seperti apa, Ustaz, jika menerima pemberian atau meminta sesuatu dari orang yang berutang kepada kita di masa dia sedang berutang kepada kita agar tidak ada riba di sana, Ustaz? Anda disuruh memanfaatkan itu dengan sewa atau cuma-cuma? Gratis? Saya niatnya mau ini, Ustaz, tapi saya berutang karena belum punya uang, Ustaz. Baik. Gitu. Tayyip, barakallah. Cukup, Bapak? Baik, ya, yang kami pahami, jadi betul bahasanya dalam akad utang piutang selama belum lunas, kita dilarang untuk menerima hadiah dari yang menerima utang. Sebagaimana ini yang difatwakan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Dalam fatwa Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, bahwa ada orang yang tanya kepada Ibnu Umar, si A itu utang kepada saya. Saya ulang ya. Si A utang ke saya. Utang ke saya berarti saya ngasih sesuatu ke si A sebagai utang. Lalu dia ngasih hadiah ke saya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Rudda ilaihi hadiyata au ihsibha lahu." Pilihanmu ada dua, kembalikan hadiah itu atau hitung sebagai bagian dari pengurang utang. Sehingga kalau utangnya misalnya 5 juta, lalu dia ngasih hadiah senilai 500 ribu, maka berarti utangnya tinggal 4.500.000. Karena yang 500 dibayar dengan hadiah. Dan itu boleh diterima. Dengan ketentuan itu dibayar dengan hadiah. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua bahwa utang tidak memutus silaturahmi. Utang tidak memutus silaturahmi. Sehingga kalau ada jalinan kakak adik misalnya, ya, yang mereka saling akrab. Kemudian satu ketika kakak utang ke adik atau sebaliknya. Sampai lebaran utang itu belum lunas. Boleh enggak mereka saling berkunjung kemudian ngasih hadiah? Sementara utangnya belum lunas. Loh, ini utangmu belum lunas, jangan kau kasih hadiah. Utangmu lunasi dulu. Nah, terus gimana om, saya belum punya duit untuk melunasi utang. Berarti kamu enggak boleh ngasih hadiah ke adik atau ngasih hadiah ke kakak karena utangmu belum lunas. Enggak jadi silaturahmi. Dan mereka kalaupun silaturahmi garingan gitu ya. Enggak ada apa-apa. Ya cuman ketemu. Tidak ada sukuan, tidak ada apa. Kenapa? Ada akad utang piutang yang belum selesai. La haula wala quwata illa billah. Ini jadinya utang memutus silaturahmi. Utang tidak memutus silaturahmi. Baik. Hubungan kedekatan antara Anda dengan mertua itu melalui istri Anda berarti ya. Jika itu diberikan oleh mertua untuk anaknya, daripada ruko ini nganggur karena anak yang satunya tidak mau manfaatkan lalu diberikan kepada Anda untuk mengelolanya. Dan tentu saja tujuannya adalah biar nanti dapat manfaat dari situ, lalu bisa digunakan nafkah keluarga Anda. Maka insya Allah tidak masalah jika itu bukan disyaratkan di depan. Kalau disyaratkan di depan, saat Anda ngasih utang ke mertua 5 juta, lalu mertua ngasih syarat, ya nanti nek ruko itu nganggur, kamu boleh pakai. Tapi tolong saya diutangi 5 juta. Nah, itu tidak boleh, berarti ini ada kesepakatan bahwa Anda akan diberi fasilitas berupa ruko ketika Anda ngasih utang 5 juta. Tidak boleh yang kayak gini. Namun, ketika itu terpisah, utang sendiri dan ruko itu sendiri, dan Anda dikasih fasilitas karena Anda sebagai menantunya, dengan harapan nanti bisa ngasih nafkah ke keluarga, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Nah. Ustadz, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa imam adalah penjamin bagi makmum. Apakah sebagai makmum tetap dijamin oleh imam walaupun imamnya tidak kompeten dari jamaah Rabu pagi? Nabi SAW mengatakan, Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taminun. Allahumma arshidil a'immata waghfir lil muadzinin. Apa makna hadis ini? Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan antara imam dengan muadzin. Coba kita baca hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun." Imam itu yang menanggung, sedangkan muadzin itu orang yang mendapatkan amanah. Allahumma arshidil a'immah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam. Waghfir lil muadzinin. Dan berikanlah ampunan bagi para muadzin. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Sabda Nabi SAW, Al-imamu dhaminun yashtamilu ala kathirin min ma'ani dhaman allati ittafaqa 'alayha ahlul ilmi fi abwabis shalah. Mencakup banyak tanggungan yang disepakati oleh para ulama dalam bab salat. Dalam salat jamaah. Fal imamu dhaminun maknanya adalah annahu yajibu 'alaihi ay yahfadha shalatal ma'mumin minal butlan. Imam wajib untuk menjaga jangan sampai sholatnya makmum itu batal. Sehingga imam jangan membatalkan sholat. Bertahan. Di belakang ada ribut-ribut. Dia harus bertahan. Kenapa? Kalau dia membatalin, nanti batal semua. Misalnya, imam sholat ya. Makmumnya ada 5 shof. Di shof paling belakang, ada anak nangis. Karena berantem. Akhirnya ibunya batalin, ibunya anak A dan ibunya anak B saling batalkan sholat, terus ikut berantem. Setelah anaknya berantem. Tapi di shof 4, 3, 2, dan 1 kan tidak batal. Jangan kemudian, wah ini marak norame, cacilik karo mbokne melu padu. Batal dia, batal semua jadinya. Satu ini. Wa yahfadhu alaihim adadar rokaat. Sehingga dia perlu jaga jumlah rokaatnya, jangan sampai ada yang kurang. Wala yang kurubihimus sholah, dan jangan terlalu cepat sholatnya. Nakran mukhillan bil arkan, yang menyebabkan rukunnya itu tidak terlaksana sempurna. Karena tidak tumak nina. Wala yuqassiru fil inayati bisyurutis sholah. Jangan sampai dia itu gagal dalam melaksanakan syarat sholat. Wudunya gagal misalnya. Lah wudune imame kaya ngene kok arep dadi imam. Wa tahqiqu sunaniha wa hayatiha. Dan dia harus kerjakan sunah-sunahnya serta tata caranya secara lengkap. Sehingga imam itu ketika sholat harus sempurna. Lebih sempurna dibandingkan makmum yang lain. Wal imamu dhaminun, makna yang kedua, imam dhamin maknanya adalah annahu yatahammalu anil ma'mumi al-jahra fi sholatil jahriyah. Imam disebut domin yang menanggung karena dia itu yang tahammul, yang menanggung makmum sehingga makmum tidak perlu mengeraskan bacaan ketika sholat jahriyah. Imam sudah mengeraskan, kalian tidak usah. Dan dia yang menanggung bacaan surat-surat pendek serta al-fatihah. Kama yatahammalu sahwal makmum idza taraka ba'dus sunan. Sebagaimana imam juga yang menanggung lupanya makmum ketika makmum meninggalkan sebagian sunnah dalam sholat. Makmumnya lupa. Tadi enggak melakukan seperti ini. Bal bahkan wa yatahammalu anhu qira'atul Fatihah. Bahkan imam menanggung ketika makmum tidak bisa baca Al-Fatihah. Makmum masbuk. Dia baru dapat a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, imamnya sudah ruku. Idza ja'a masbukan, ketika makmumnya masbuk. Dan itu semuanya adalah makna ad-dhaman al-muttafaq 'alaiha. Makna imam menanggung yang disepakati. Baik. Lah terus kalau imamnya tadi dia sholatnya belepotan. Terus apa lagi? Wudunya enggak karuan. Ada banyak yang kurang. Wah, kalau seperti ini berarti fungsi dia bisa menanggung itu bisa jadi gagal. Jika perbuatan imam yang dia lakukan sampai membatalkan sholat. Anda misalnya lihat, imam itu kalau wudu, Pak, tumitnya selalu kering. Wah, ini berbahaya. Jangan jadikan imam, ya. Wal imamu dhaminun aidan bima'na annahu mutakaffilun biddu'a li jami'il ma'mum. Li jami'il ma'mumin. Imam sebagai dhamin juga maknanya adalah bahasanya dia bertanggung jawab untuk berdoa bagi seluruh makmum. Maksudnya adalah bahwasanya imam ketika berdoa di surat Al-Fatihah lalu diaminkan oleh makmum. Idza, kemudian di sini disebutkan idza qanata bihim, ketika imamnya kunut, au da'a lahum, atau mendoakan kebaikan untuk makmum. Mutakaffilun bi ta'limil ma'mumin ahkam as-salah, dia juga bertanggung jawab untuk mengajari hukum salat bagi para makmum. Kaila tafsidu alaihim, agar salatnya tidak batal. Ya. Wala yuharrimu thawabaha al-kamil, dan jangan sampai dia menghalangi pahala salatnya yang sempurna. Nah. Wallahu ta'ala alam, intinya disebut imam sebagai domin di sini adalah dia bertanggung jawab untuk menjaga kesempurnaan sholat. Sehingga makmum yang barangkali sholatnya kurang masih bisa mendapatkan pahala yang sempurna karena dia dijaga oleh imam. Wallahu a'lam. Nah. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, barusan aja nih tadi jam berapa, jam 6.15 lah, ada tetangga yang ke rumah ngasih pisang. Nah, itu katanya beliau, maaf karena belum bisa bayar utang gitu. Nah ini gimana ya Ustaz ya? Sementara memang lazimnya beliau kalau apa, kalau kebunnya menghasilkan buah memang dibagi-bagikan ke tetangga sih. Gitu. Ini apa pisangnya mau saya kembalikan atau mau saya sedekahkan atau gimana Ustaz? Baik. Masya Allah ya. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini pertanyaan yang paling update ya. Tepat kejadiannya ketika kajian. Tadi mungkin lebih bagus tetangga yang ngantar pisang diajak untuk ngaji sekalian. Duduk dulu di sini ya. Nanti kita tanyakan biar bisa ada keputusan. Ini pisang mau diapain? Apakah boleh Anda terima atau bagaimana? Apa yang disampaikan oleh tetangga Anda? Maaf, belum bisa bayar utang. Persis sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah. Orang ngasih hadiah itu, ketika utangnya belum lunas, salah satu di antara tujuannya adalah untuk menunda pelunasan. Sehingga itu kenapa disebut sebagai bagian dari riba? Karena penerima mendapatkan manfaat. dari hadiah yang diberikan oleh oleh penerima utang, ya. Penerima hadiah atau Anda mendapatkan manfaat dari penerima utang dari tetangga Anda tadi. Disebabkan karena akad utang. Dan dalam hadis yang disampaikan oleh Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fawwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Terus sarannya bagaimana? Sarannya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Rudda ilai hadiyata. Kembalikan hadiah itu. Au ihsibha lahu. Atau kalau Anda enggak mau mengembalikan, boleh diterima, tapi dihitung sebagai pengurang utang. Nah, selanjutnya ibu perlu tanya ke tetangga. Harga pisang ini berapa? Oh, misalnya ya 20 ribu. Tapi kalau masih mentah ya enggak sampai ya. Apalagi dari petaninya langsung ya mungkin 10 ribu lah. Berarti nanti utangnya berkurang 10 ribu. Sehingga pisang itu dijadikan sebagai bagian dari cicilan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan. Silakan, Bapak. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Awan mau nanya, Ustaz. Silakan. Silakan. Ini misalkan di tempat anak itu kan ada kayak sistem jual beli saham. Kayak model reksadana gitu, tapi prinsipnya gini Ustaz, kalau di tempat anak misalkan kita store 1 juta, ada kontribusi dari perusahaan itu sebesar 1 juta lagi. Itu uang kayak gitu hukumnya gimana? Sama kalau kayak reksadana itu gimana Ustaz? Saham ini disalurkan untuk apa, Pak? Gimana? Disalurkan untuk saham perusahaan apa? Perusahaan anak sendiri tempat kerja, Ustaz. Perusahaan kan tempat itu, kerja. Tata kelolanya kan karena perusahaan asing, jadi ya dikelola di tempat. Di tempatnya itu, misalkan di Prancis gitu. Jadi belinya itu di Prancis sana, Ustaz. Baik, perusahaan asing, Bapak kerja di situ. Iya. Kemudian beli saham 1 juta, nanti disupport oleh perusahaan, dikasih 1 juta. Iya, jadi 2 juta gitu. 2 juta. Baik. Perusahaannya bergerak kayak model reksadana gitu, Ustaz. Baik. Perusahaannya bergerak di bidang yang apa, Pak? Ya, dari kelistrikan gitu sih, Pak. Bikin panel suka ya proyek-proyek PLN gitu ada sih kalau di Indonesia juga. Baik. Cukup insyaallah. Ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Insya Allah tidak masalah ketika karyawan itu dilibatkan sebagai salah satu pemegang saham. Sehingga misalnya karyawan ditawari, perusahaan butuh modal sekian. Lalu sekian persen itu dilemparkan ke karyawan. Siapa yang mau turut serta, nanti silakan beli saham. Kemudian sahamnya setelah diterima, itu dimasukkan bagian dari modal perusahaan. Lalu nanti karyawan dapat bagi hasil. Di samping dia juga menjadi karyawan. Insya Allah ini tidak masalah. Karena pertama ini tidak termasuk dalam menggabungkan dua akad dalam satu akad. Sebab yang kedua ini sifatnya insidental di belakang. Bukan dipersyaratkan di depan. Beda dengan dulu ya. Waktu Anda mendaftar jadi karyawan kan Anda tidak ditawari seperti itu. Bapak, syaratnya untuk jadi karyawan, satu, Bapak harus beli saham di perusahaan ini. Tidak ada demikian. Bapak jadi karyawan normal. Setelah bekerja sekian puluh tahun atau sekian tahun, baru ada penawaran itu. Dan itu menguntungkan bagi karyawan. Insya Allah tidak masalah. Nah, selanjutnya nanti Bapak dapat dividen. Selama itu dari bagi hasil yang didapatkan oleh perusahaan. Dan perusahaan bergerak di bidang yang halal. Manufaktur untuk panel-panel yang, dan itu hukum asalnya adalah benda-benda yang mubah. Maka insya Allah berarti dividen yang Anda dapatkan adalah dividen yang diperbolehkan. Saya tidak tahu detailnya bagaimana proses perusahaan dalam mengelola dana tadi. Namun untuk tambahan yang diberikan oleh perusahaan, beli saham 1 juta, perusahaan ngasih 1 juta, itu sifatnya hadiah. Dan karyawan berhak untuk menerima hadiah dari perusahaan tempat dia bekerja.